Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Pa'un al-Hadis Shamad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan permasalahan ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari an-nakhilah minad du'a, kemurnian di dalam berdoa, keikhlasan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dibahas oleh mualif yang berkaitan dengan adab-adab di dalam berdoa, di antaranya adalah mengangkat kedua tangan. Kemudian bab yang terakhir kemarin kita ambil adalah tentang keutamaan doaul akh bi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya sesama muslim dengan tanpa pengetahuannya. Ini juga termasuk dari perkara yang memiliki keutamaan di dalam syariat, mendoakan saudaranya sesama muslim, baik itu secara khusus maupun secara umum kepada kaum mukminin, laki-laki maupun perempuan. Kita lanjutkan bab yang berikutnya pada hadis yang ke-629. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala babun. Beliau membawakan di dalam bab ini tanpa menyebutkan judulnya, hanya membawakan dengan babun, sebuah bab tanpa judul. Qala al-ulama, ulama menjelaskan, tarakat tarjamah duna an yadhkura laha unwanan li'anna hadhihi tarjamah laha syai'un minat ta'alluq bitarjamatil lati qablaha. Kata para ulama, bahasanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membiarkan tarjamah atau bab ini tanpa menyebutkan untuknya sebuah judul, babun. Karena hakikat tarjamah ini atau bab ini, ini mesti memiliki keterkaitan dengan bab yang sebelumnya, doa ul akh bi dhahril ghaib, mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya. Apa bentuk keterkaitannya? Fa fi hadhihi tarjamati awrada jumlatan minal ahadith al mustamilati ala da'awatin ma'thurah. Maka di dalam bab ini beliau akan membawakan beberapa bentuk dari atau contoh-contoh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup ala da'awatin ma'thurah, mencakup atas contoh-contoh doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atau dari para salafus saleh. Mimma yunasibu an yad'a biha al-mar'u li nafsihi aw an yad'a biha li ikhwanihi al-mu'minin. Yang mana dari contoh-contoh doa tersebut yang banyak, nah, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat, nah, itu bisa disesuaikan. Seseorang ketika dia mau berdoa, apakah untuk dirinya sendiri atau dia akan berdoa untuk kebaikan saudara-saudaranya dari kalangan kaum mukminin. Beliau ingin menyebutkan beberapa contoh doa ma'thur, doa yang ada contoh lafadznya langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam atau dari para sahabat. Qala, yang pertama di sini beliau membawakan hadis, qala haddatsana Abu Nu'aim Qala haddatsana Amr ibnu Abdullah Abu Muawiyah Qala haddatsana Muhajir Abu Hasan An Amr ibn Maimun Al-Audi An Umar Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sahabat yang memiliki banyak keutamaan annahu kana fi ma yad'u bahwasanya di antara doa yang dipanjatkan oleh beliau ayah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala adalah Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhallifni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar. Di antara doa yang dipanjatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, doa yang mengandung berbagai macam bentuk kebaikan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, tawaffani ma'al abrar, wafatkanlah diriku bersama orang-orang yang baik, wala tukhallifni fil ashrar, dan jangan engkau biarkan aku bersama orang-orang yang jelek, wa alhiqni bil akhyar, dan golongkanlah diriku termasuk dari orang-orang yang salih. Naam. Maka di dalam hadis yang pertama ini, doa yang dipanjatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, fihi su'alullah salahal hal wal istiqamati alaih. Bentuk permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam dengan salahal hal, untuk baiknya keadaan. Seorang hamba ketika dia hidup di dunia ini butuh kesolehan, butuh kebaikan untuk naam seluruh keadaannya, baik keadaan dunianya maupun keadaan akhiratnya. Dan bahkan di dalam doa Umar bin Khattab ini juga mengajarkan istiqamah alaih, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqamah, naam istimrar di atas kesolehan. Wasairi ma'al abrar ila an takuna al-wafatu ma'al abrar, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berjalan, naam supaya bisa bersama-sama dengan al-abrar, orang-orang yang baik, sampai ajal menjemput, naam sehingga naam bisa mendapatkan husnul khatimah, naam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang baik pula. Akan tapi, bukan makna dari doa yang dipanjatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini, naam meminta untuk meninggal, meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffani mal abrar, ya Allah wafatkanlah aku bersama orang-orang yang baik. Bukan maknanya seorang hamba meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau ta'jilan lil maut, atau meminta untuk disegerakan kematian atasnya. Naam, karena perkara yang demikian, meminta kematian, meminta untuk disegerakan meninggal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang dilarang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukum al maut lidurrin nazalabi, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan meminta kepada Allah Ta'ala untuk diwafatkan karena sebab adanya ad-dur, mara bahaya yang sedang menimpa dirinya. Naam, karena hadis ini naam menjelaskan tentang permintaan untuk diberikan akhir kehidupan yang baik, naam untuk dia bisa bersama orang-orang yang soleh semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia. Dan ini semakna dengan doa naam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah diriku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepadamu, walhiqni bis-shalihin, dan golongkanlah diriku dengan orang-orang saleh. Qala Allahumma tawaffani mal abrar. Ya Allah, wafatkanlah diriku bersama orang-orang yang baik. Al-abrar, jamak dari albir, orang yang baik. Dan kebaikan di sini mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diwafatkan bersama orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang saleh. Wal hikni bil akhyar, dan golongkanlah diriku dengan orang-orang yang baik, ay as-salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahmu dan menjauhi seluruh laranganmu. Sehingga di dalam doa yang mulia ini terdapat faedah diantaranya disebutkan oleh mereka para ulama. Yang pertama yaitu ahammiyatu jalisis shalih, pentingnya untuk seorang hamba itu mencari teman duduk yang baik, mencari tempat bergaul yang baik. Nah, ketika dia ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan enam kebaikan, maka hendaknya dia juga mencari tempat duduk, teman duduk yang baik. Jangan sampai dia bergaul dengan orang-orang yang jelek. Enam jelek agamanya, orang-orang yang rusak agamanya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, "Man da'allaha bidakwatin fayambagi an yusbi'ahu bifi'lil asbab." Barang siapa yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, nam dengan permintaan yang sedang dia minta, fayambagi an yusbi'ahu, maka selayaknya dia mengikutkannya dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mewujudkan doanya. Dia ingin diwafatkan dengan orang-orang yang baik, tentu dia harus mengambil sebab untuk bermujalasah, bergaul, mencari teman dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang baik, sehingga dia bisa diwafatkan dengan mereka dan bisa digolongkan dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang saleh. Karena tidak ada manfaat atau faedahnya ketika dia berdoa dengan doa yang demikian, akan tapi dia tidak mau peduli dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia duduk, atau bahkan dia tidak peduli dengan kepada siapa dia mengambil ilmu agama. Nah, sehingga selayaknya bagi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, apakah dia meminta rizki, meminta ilmu yang bermanfaat, atau perkara-perkara yang umum dari kebaikan dunia maupun di akhirat, maka hendaknya dia juga mengambil sebab untuk mendapatkan rizki dengan berusaha, bekerja, berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan talabul ilm, dengan mempelajarinya dan mengamalkannya, sehingga di situ dia sempurna bentuk tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan akhdul asbab, mengambil sebab yang bisa membantunya untuk mewujudkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawaffani mal abrar wa la tukhallifni fil ashrar, dan jangan engkau biarkan aku bersama orang-orang yang jelek, wal hikni bil akhyar, dan golongkanlah diriku dengan orang-orang saleh. Sehingga faedah pula di dalam doa yang mulia ini untuk seseorang itu betul-betul menjauhi teman duduk yang jelek, teman bergaul yang tidak taat, yang mereka bukan orang-orang saleh, yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab itu dia bisa istiqamah, dia bisa terus-menerus di atas sunnah, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajalnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dirinya di atas agama Islam bersama orang-orang yang baik